طيب بسم الله. متواجد متصل، تعريف متواجد متصل. طيب تعريف متلازم كلم مثقل. لازم كلمة مثقل. أو تشديد. تذكر مثالا؟ طيب الحاق لازم كلمة مخفف. كم مواد في القرآن؟ موضعان في القرآن، في سورة تسرى يونس، أي كلمة هذه؟ ألا أي كلمة هذه التي في سورة يونس؟ طيب الآن كم أوجه هنا؟ أوجه الآن وجهان. أيوة أيوة، يجوز التسهيل ويجوز ست حركات. طيب متعارض للسكون، سبع واقف. أنواع متعارض للسكون تذكر؟ أنواع مطلق، مثال تعامون. ثانيا واجب متصل عارض للسكون. أيوة مثال. طيب السماء. ثالثا لإبراهيم. هنا يا خلفا خلفا عندك تذكر الفرمان؟ ها لين على سكون مثال. لا تنظر، ما امتحان لها خوف. طيب عندك بدل مثال ما أن مثال. طيب مآب مستهزئون. نعم. طيب عندك بالا بكيا التأنيث مثال صواعد ماذا؟ غرفات. هذا تأنيث غرفات يا رحمة. ماذا؟ ما يقول مثال آخر تأنيث؟ زكاة. نعم. طيب بعد ضمير مثال عقلوا تعذروا. طيب طيب ما الفرق عندك؟ خبر وكم مواضع في القرآن أن يعرض وكم مواضع في القرآن عندك من يذكر من يذكر من يذكر من الله كم مواضع في القرآن ايه ثم أذكرين كم مواضع موضعا في سورة نعم أيضا كيلا وكيلا الآن أيضا الآن أيضا طيب مجاز المفصل عنده يا الخالص تعرف يا راجع جيدا عنده يا إمام كلمتين تذكر مثالا يا أحمد أحمد تذكر مثالا جائز المفصل لما أنزل كم قدار عند الشاطبية عند الصغار عندك الصغار تذكرون عندك صاحب الإمامة الحمراء عندك كم قداره عندك عند الشاطبية عندك أربع أو خمس أربع حركات أو خمس حركات وأما من طريق طيبة النشر لا بأس أن تقرأ به مقدار حركتين ده هذا من طريق طيبة النشر وأيضا من طريق الفيل وذرعان أيضا وذرعان طيب مد حرفي لازم حرفي مخفف أنا يا جديد بدأ سكون لإدغام أو دون أدوام دون أدوام تذكر مثالا أين الشاهد ميم لازم كل حرف مثقل بعد أن لا يمر عند الصغار وعند الصغار الصغار ما يجيبون عندك يا للأفهم مجمع في قوله نقص علمك أو كم نقص عسل أو أي نقص عسلكم كم قدر هذه الكلمات أنت يا درح الحم كم قدره كم قداره إلا العين ما يجوز أربع أو ست إلا العين يجوز أربع أو ست يعني كلها بمقدار ست حركات مع دال العين يجوز أربع أو ست حركات نعم ومن مين MS， 系嘛？ 马夫马夫达马， 咁咪得咯？عند الوصل عند الوقف اي اكون حركتين عند الوصل وفي الوقف يجوز حركتان واربع او ست. طيب انتهينا. بقي امت سيره طويله وبدأه أو ليس بعده؟ بدأه حمزة. نعم. وهذا يأخذ حكم مد جائز المفصل. نعم. حكم مد جائز المفصل. تنواصل. أحكام اللام الساكنة. حكم لام ساكنة. Sebagai ringkasan aja sebenarnya ini sebagai ringkasan. Memang di sana ada pembagian banyak sekali. Cuma kita ringkas saja karena untuk di awal. Dan kalau sudah paham ya apa yang kita ringkaskan ini sudah cukup kalian memahami tentang ilmu tajwid itu sendiri. Nah. Awalan yang pasti mulai kesemain, tak pasti mulai kesemain. Zahar Qamari wa syamsi wa sumiyat huruf lam al-qamari bi hadha, dinamakan huruf lam al-qamari di pada ini li'annahu yajib izhar lam qablaha, karena wajibnya izhar lam sebelumnya. Kama tuzhar lam fi kalimat al-qamar, pada kalimat al-qamar itu jelas apa lamnya, lamnya harus jelas dibaca. Majmu'a fi qawlihi alghi hajjaka wa khaffa qima alhamzah wal ba wal ghain wal ha wal jim wal kaf wa khaf wa wal kha wal fa wal ain wal qaf wal ya wal mim wal ha. Carilah apa alghi hajjaka, cari kebutuhan kalian dan takutlah terhadap akibatnya. Alghi hajjaka wa khaffa qima, carilah kebutuhan kalian dan takutlah atau apa yang dibalik itu semuanya atau apa akibatnya. Nah, atau di ibarat yang lain, antum lihat sekarang lam ini diibaratkan bintang. Tayyib, lam itu diibaratkan bintang. Kemudian huruf yang ini, huruf-huruf al-qamar ini diibaratkan adalah bulan. Sekarang kalau pada malam hari ada bulan, apakah akan nampak di situ bintang-bintang pada malam hari? Nampak enggak? Ada bulan, kemudian di situ ada bintang-bintang. Nampak? Kita lihat bisa lihat bintang apa enggak? Ketika munculnya bulan, bisakah kita melihat bintang di atas di langit? Bisa enggak? Bisa enggak? Hah? Ayo bisa. Makanya di sini bintang itu ibaratkan dari lam. Jadi tetap nampak. Nampak. Jadi harus dibaca di situ. Dibaca lam sukunya di situ. Jadi kalau ada bulan, bintangnya pasti kelihatan masih kelihatan. Nah, itu. Dibaratkan izhar al-qamari. Jadi kalau kesulitan itu tadi izhar, ya nampaknya itu al-qamar, seperti kalimat al-qamar lamnya nampak tetap. Kemudian huruf-hurufnya jadi tidak diidghamkan, izhar qamari. Yang terkumpul dalam satu kalimat adalah hajjaka wa khaffa qima 14 itu misalkan dihafalkan. Antum lihat sekarang contoh-contohnya pada bagian awal ilmu tajwid situ. Masuk ilmu tajwid langsung pada halaman pertama. Baik, kita baca sekarang. Wan arda wad'aha lil anami. Demikian. Baik. Di situ lamnya nampak. Tidak boleh kalian baca wa albo, enggak boleh. Tetap wal ardo. Kemudian ke syah kedua lil anami, lamnya nampak. Kemudian anam. Jadi lam salahnya hamzah. Abri kita urutkan di sini. Abri hajjaka wa khaf akimah. Jadi sudah kita urutkan di situ. Abri hajjaka wa khaf akimahu. Nampak di situ. Baik. Tajri tahtaha al-anharu. Demikian. Tajri tahtaha al-anharu. Ya surah. Surah Taubah. Tidak ada yang pakai tahtaha kecuali di surah ini aja. Kalau di sana ada kiraah, min tahtiha ada tambahan. Ada tambahan min tahtiha. Tapi kiraah harus tidak ada tambahan min kecuali satu tempat ini aja di surah At-Taubah. Tajri tahtaha al-anharu. Amin. Tajri tahtaha al-anharu. Baik. Jaa al-haq wa zahaqa al-batil. Amin. Kalau contoh kedua sini, itu sebenarnya keliru sebenarnya. Mau tak rubah di sini kemarin, ternyata komputernya tulisannya tulisan Arab yang jelek, sehingga tidak kita muatkan sini. Ini termasuk keliru ini. Tapi nggak apa-apa. Contohnya, contohnya yang kedua jadi la ayat di sini keliru. La ayatin li ulil albabi. Yang la ayatin li ulil albabi. Ini contoh untuk yang hamzah situ. Contoh untuk hamzah. Nah, karena lam sukun setelahnya apa? Hamzah situ. Baik. Hal ataka hadithul ghasyiyati. Yang syahid sekarang. Aina syahid? Al-ghasyiyah mana? Lam sukun setelahnya. Baik. Falhamilati wikram. Demikian. Falhamilati wikram. Kalau belum ada tanda-tanda wakaf di sini, kalian baca lengkap situ. Cara pengajarannya kalian baca masih lengkap. Karena belum ada tanda wakaf di situ. Nanti baru masuk halaman berikutnya, baru kalian baca sesuai dengan kaidah tajwid. Ayat syahidnya yang kedua ini. Mana syahidnya? Belakang. Mana situ? Apa bertemu apa? Saya belah suka bertemu dengan ha. Tuh. Wal bighala wal hamira litarkabuha. Demikian. Wal bighala wal hamira litarkabuha. Ayo syahid. Apa? Syahid kedua. Syahid kedua. Ini Muhammad. Mana syahid yang kedua? Ada dua di situ. Anda kepada. Ini kecil. Tahu tak? Ali. Ta'rif. Kecil yang belum ditanya. Anda. Zawiyah. Walbikola. Apa di situ? Ayah langsung bertemu dengan Mbak. Nah. Itu ada dua syahid di situ. Baik. Yu'minuna bil jibti. Demikian. Yu'minuna bil عين الشاهد ماذا صاحب الطاقية أي لم تكن بتمو الجيم وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب مين ada dua syahid situ. Anda ya Fuad. Mana syahidnya situ? Ayah alam sukun bertemu dengan syahid kedua. Taib. Alam bertemu dengan dengan ha, taib. Atasnya min syarril waswasil khannasi. Ya. Ada dua syahid situ. Anda yang semama. Yang pertama apa langsung bertemu dengan apa? Wow. Kedua. Bukan khatib. Zalika al-fawzul azimu. Yang? Nah, syahidnya sekarang anda sawir, anda akhi, Abdul Fattah. Saya bilang kedua macam manfaat. Kedua, belakangnya, sahabat taqiyah. Anta. Sahabat taqiyah mulawana. Anda sahabat taqiyah mulawana. Yang warnanya, yang punya topi. Kopiah. Belakang. Man ya'rif. Anda sigor. Anda amam. Anda ya. Smile. Apa? Lam sekarang bertemu dengan. Al-ain. Baik. Kalas mahfum. Mahfum sah? Bisa difahami? Baik. Pindah sekarang. Pada al-syamsi. Idgham syamsi. Wasumiyat huruf al-lam al-syamsi bihadha li'annahu yajib idgham lam al-tarif qabla kulli haf qabla kulli wahidin minha kama tudgham lam al-syamsi. Idgham syamsi dinamakan huruf al-lam al-syamsi ya. Jadi huruf lam syamsiyah ini dinamakan huruf lam syamsiyah karena wajibnya idgham lam ta'rif. Idghamnya lam ta'rif sebelum ini semuanya sebagaimana idghamnya lam syams. Lam pada kalimat asy-syamsi. Lamnya langsung diidghamkan kepada huruf syams. Asy-syams itu. Bihaith taqra'an harfan wahidan musyaddadan. Sehingga bisa kalian baca dengan satu huruf yang bertasydid. Wa huruf asy-syams itu huruf asy-syams. Yang hurufnya semuanya berjumlah 14 majmu'ah fi awwalil kalim yang terkumpul dalam awal kalimat thayyib thumma sil rahiman taquz. Lif za ni'am da su'a dhannin zur syarifan lil karam tib thumma sil. Siapa yang terjemahkan? Tib thumma sil rahiman tafuz. Lif za ni'am da su'a dhannin zur syarifan lil karam. Man yaterjem? Jadi tib, jadi berbuat baiklah. Kemudian sil, sambunglah. Rahiman, persaudaraan. Tafuz, kalian akan apa? Kalian apa? Bahagia atau beruntung. Dif, zani'am. Tambah lagi apa? Dengan kenikmatan. Tambahkan atau tambahkan dengan kenikmatan. apa silaturahmi, kemudian tambahan juga dengan kenikmatan, misalkan memberikan hadiah misalnya. Da'su adhannin, tinggalkanlah apa? Buruk sangka. Zur syarifan, ziaralah adalah orang-orang yang mulia, lil karam, itu sebagai apa? Sebagai kemuliaan. Nah, tib summa sil, ta syahnya situ, kemudian sa, summa sa, kemudian sil, sad rahiman, ra tafuz, ta dif, dad za nazal, ni'am nun, da addal, su'a sin, dhan adha, zur azzai, syarifan asyin, lil lam, lil karam. Huruf-huruf ini semuanya harus diadomkan. Bisa diibaratkan kalau muncul matahari, muncul matahari, maka bintangnya apakah kelihatan? Kelihatan enggak? Siang hari ini muncul matahari, kita bisa melihat bintang, bintang sana. Ya, diibaratkan apa? Jadi lam itu bintangnya. Jadi kalau muncul matahari, maka bintangnya tidak nampak. Ya, lamnya tidak nampak di situ. Jadi harus diadomkan pada huruf asyamsi di situ. Huruf asyamsi yang terkumpul dalam satu awal qalil nalin tib thumma sil rahiman tafuz dif zani'am da'su adhannin zur da'su sangan zur syarifan al-karam. Nah, anda lihat sekarang contoh-contohnya. Halaman berapa situ? Tambah. 76. Baik. Ar-Rahman situ. Ah, syainya pada bait tadi mana? Ar-Rahman. Apa syahnya dari tib thumma sil rahiman. Berarti apa? Rahiman di sini. Ar-Rahman situ. Ar-Rahman. Ini kan? Ar-Rahman. Ya, tidak boleh kami baca Al-Rahman, tapi langsung masuk pada ra-nya. Ar-Rahman. Ini kan? Ar-Rahman. Tib. Masuk pada pertama. Tib. Ta. Wadturi wa kitabim mastur. Jami'an. Wadturi wa kitabim mastur. Ini syahidnya sekarang. Anda ya ribo. Langsung kami bertemu dengan Atta. Dibaca apa situ? Nawam syamsi. Taib wat-turi wa kitabim mastur. Taib wat-tayyibuna lit-tayyibat. Jami'an. Wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ayat syahidnya andak. Syahid kedua. Sama, syahid kedua. Aslinya lil thayyibat itu. Langsung lil thayyibat, tidak boleh wal thayyibat, wal thayyibun lil thayyibat. Ya, wat thayyibun lil thayyibat. Baik. Fa akhraja bihi minas samarat. Ini kan? Fa akhraja bihi minas samarat. Ana syahid. Ana sahir. Apa? Lam sukun bertemu dengan ta. Ini tinggal lihat aja sampingnya itu apa. Bertemu dengan sa situ. Dengan sa. Wa manata salisatal ukhra. Yang? Wa manata salisatal ukhra. Ini syahid. Anda Ibrahim. Syahid kedua. Ada enggak? Enda belakangnya? Hah? Apa? Sama? Mana sama? Ats-tsalitsata lam bertemu dengan sa. Syarat kedua. Apa di situ? Idgham apa? Idgham syamsi? Hah? Idghar apa idgham? Idghar nam. Idghar koma di situ. Baik. Wa aqimus shalah. Ini kan? Wa aqimus shalah. Berubah jadi ha. Wa aqimus shalah. وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dan syahnya mana syahnya? Ayah langsung bertemu dengan sahab dua-duanya. Baik. Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an. Ya. Belakangnya ini syahid. Baik, syahid kedua. Sampingnya. Enggak ada. Syahid jadi ikhar kamari. Anda ya, Tarik. Apa di situ? Itu apa? Izhar qamari. Izhar qamari. Bukan. Jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru. Izhar samsi. Idgham qamari. Jangan sampai dibalik. Nah. Izhar qamari. Idgham samsi. Baik. Tak sekarang. Huwa tawwabur rahim. Ya. Huwa tawwabur rahim. Ada salih dan syahid. Lam bertemu dengan ta. Syahid kedua. Apa di situ? Baca nama. Dua-duanya. Enam. Wadda-fadi'a wad-dam. Ini kan? Wadda-fadi'a wad-dam. Saya mendengar. Ada syahid. Syahid kedua. Ewa. Gak ada. Ewa. Apa sih baca nama? Izhar itu apa? Izhar. Alanya dibaca. Alanya dibaca enggak? Kalau enggak dibaca berarti apa? Itu gom di situ. Itu gom syamsi. Karena lamnya enggak dibaca. Itu gom kan langsung kepada huruf ini. Huruf setelahnya. Wad bofa tidak boleh. Wal bofa. Itu gom di situ. Itu gom. Baik. Siapa yang menyebutkan berapa macam idgham dalam ilmu tajwid? Kesimpulan. Kam anwa al-idgham? Sebutkan pertama. Naam naqis bi gunnah. Kamil bi ghairi kamil bi ghairi gunna. Idgham adam syamsi. Idgham idgham mimi. Aw mutamatsilain. Aywa qaribain. Jenisain. Ayah, kamu tabang, idain. Bakia. Khalas, bikir. Mutamakhil. Mutamakhilin, bakia. Udah tadi. Idgham naqis. Kamil. Kemudian idgham syams. Kemudian idgham mutaqaribain, mutajanisain, mutamathilain. Kemudian idgham al-mutaba'idain. Nama apa tadi? Idgham syafawi. Enggak ada. Kami sama dengan mutamathilain. Bagi di sana idgham kabir wa idgham saghir. Al-kabir wa idgham saghir. Tapi idgham kabir tidak ada di qiraah hafs. Tidak ada di qiraah hafs. Ada di qiraah Abi Amr. Qiraah Abi Amr min tariq As-Susi. Seperti kalimat وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جميعاً. Itu kom. Itu kom kabir namanya. Lam atau mulam. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ يعني. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ seperti خَلَقَكُمْ خَلَقُكُمْ يعني. خَلَقُكُمْ jangan ada buah musawir namanya. Contoh lain buah kabir. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Ya. Nama ini idgham kabir. Kabir. Tidak ada di qiraah hafs. An Asim. Baik, entahina. Ini 10 macam apa? Idgham. Macam idgham. Sepuluh, ingat, ini hafal lah kira-kira. 10 macam idgham. Baik. Masuk berikutnya. Ahkam hak dhamir sudah kita baca. Maratib at-tafkhim fi huruful isti'la sudah kita baca. Masuk pada ahkam as-sakr. Ahkam as-sakr. Di sana ada yang bagi menjadi 4, ada yang bagi menjadi 3. Baik. Lughatan al-man'. Yang menahan. Lughatan al-man' menahan. Wastilahan qat'ul kalimah min ghairi tanaffus. Ini memutus kalimat tanpa mengambil nafas biniyah isti'nafil qira'ah. Dengan niat untuk melanjutkan bacaan. Bimiqdarhu bimiqdar harakatain. Bimiqdar harakatain. Di pengambilan situ, pengambilan nafas berhentinya situ sekitar 2 harakat. Tep, lughatan al-mana. Jadi menahan, wastilahan qat'ul kalimah min ghairi tanaffus. Jadi memutus kalimat dengan tanpa mengambil nafas biniyah isti'nafil qira'ah dengan niatan untuk melanjutkan bacaan atau qira'ah. Sekitar apa pengambilannya berapa? 2 harakat. Nah, yang kita bagi menjadi 3 itu wajib as-sak, jawaz al-waqf as-sak wal-dawam. Yang ketiga jawaz al-wasl al-waqf as-sak. Sekarang yang diwajibkan untuk as-sak ayy wajah qayyima. Marqadina hadha man raq bal ran wa yajuz al-waqf duna sak fil kahf wa yasin. Kalau dalam surah Al-Kahf boleh kalian berhenti tanpa harus memakai sakta. Tanpa harus memakai apa? Sakta. Dan juga Yasin, Marqadina, ambil nafas, dan hadha. Boleh kalian memakai sakta. Boleh kalian apa? Berhenti. Baik. As-sakta di sini, pada empat kalimat ini, tidak ada qiraah dari 10 qiraah mutawatirah kecuali qiraah Hafs Nasim. Kecuali qiraah siapa? Hafs Nasim. Adapun yang lain-lainnya 19 jalur dari qiraah semuanya membaca dengan tanpa sakdah. Baik. Antum lihat sekarang contoh pembahasan ini pada bagian sakta. Halaman berapa situ? Hah? 86. Dari halaman 86. Sekarang kita baca dengan sakta. Pertama kita baca dengan sakta. Tujuannya ini kok disakta kenapa? Allah yutawaham al-ma'na supaya tidak terjadi kesalahan suatu makna. Seperti man rok. Jadi siapa yang mengobati? Wakila man rok. Dikatakan siapa yang mengobati? Kalau kalian sambung wakila man rok artinya kuah. Marok. Ada bilang marok artinya kuah. Jadi kalau kalian masak daging dengan pakai air yang banyak, maka akan tumbuh situ maroknya, marok atau marok atau marok. Nah, itu pernah minum marok enggak? Kuah daging. Nah, itu namanya marok. Jadi diganti nanti kalau pengen kuah, nurit marokan. Tayib. Ini kalau di Yaman itu suguhan yang paling istimewa. Jadi kalau misalkan buka, nah, pertama itu marok, nah, kedua nanti serbah itu semacam bubur campur dengan ayam, yang ketiga nanti roti yang gede segede gini, kemudian yang keempat nanti satu sahan dengan satu ayam atau separuh kuku kambing. Nanti ada lagi sampai 8 macam. Jadi kalau kalian pengen makan, datang ke Yaman insyaallah. Saya di Ramadan ini, kalau bulan Ramadan biasanya saya sibuk diundang sana kemari. Sampai kemarin bulan Ramadan 24 kali diundang. Pemecah rekor. Kok badannya kurus aja, memang makannya enggak banyak. Diundang kok badannya kurus aja. Coba kalau katanya teman-teman, kalau coba yang diundang itu saya, wah katanya. Tapi kalau saya enggak kuat makan banyak, jadi badannya tetap kurus aja. Nah. Di bulan Ramadan istimewa di sana, nah, istimewa. Jadi, ini bagi yang mau pergi ke sana Ramadan. Tapi kalau tidak Ramadan, nanti bulan biasa makannya nasi kuning itu. Kena ada. Nasi kuning banyak yang doyan itu. Orang Indonesia banyak enggak mau. Dengan kentang 10 iris kecil-kecil segini dibagi 10 orang. Kalian dapat satu kentang satu. Itu nasi. Jadi sana orang Indonesia biasanya menangis, meneteskan air mata. Di Indonesia bisa makan sambal. Makanya kalau di sana makan nasi pakai cabai aja sudah nikmatnya luar biasa. Nah, itu. Jadi kalau apa hari-hari biasa harus sabar di sana. Pagi, sore itu sama. Jadi full itu, jadi kedelai itu yang dimasak sama roti, itu aja enggak berganti-ganti. Orang jenuh di sana. Jenuh. Tapi sabar. Di sini kalian bisa makan enak. Ya, ada sego pecel, ada kadang-kadang tahu, ada tempe, di sana enggak ada. Di kalian termasuk ini enak sekali di sini nih. Enak sekali. Kalau kalian ke Yaman, mungkin kalian bulan Id di Indonesia ada kue, ada apa, di sana enggak ada. Di sana dars. Makanya nanti kalau siang ada dagingnya, ada kadang-kadang lebih. Kadang-kadang. Jadi kalau di sana biasanya teman-teman bikin acara bagi yang kaya. Kalau tidak kaya ya harus sabar. Harus sabar. Orang mendengarkan Idul Fitri dengan enaknya, kita meneteskan air mata. Nah, makanya kalau saya yang takbiran, kalau saya yang takbiran, itu kan saya kayak Indonesia. Orang Indonesia banyak yang menangis. Ingat Indonesia ini ada kue, ada wah macam-macam, ada ketupat. Di sini enggak ada apa-apa. Nah, pagi makan full sama roti, itu aja. Nah. Kembali kepada Marok. Kembali Marok situ. Marok itu dari apa? Dari daging, kalau dimasak nanti tumbuh itu Maroknya situ. Allah yutawham al-ma'na. Kemudian barron. Balron. Jadi kalau kalian sambung balrona itu menjadi barrona, artinya apa? Dua daratan. Dua daratan. Jadi apa yang kalian lakukan itu kalau lebih membuat susah hati mereka. Ala kulubihim makan yusibun. Yang mereka lakukan itu membuat susah mereka. Rona yang ron jalankan juga. Tapi kalau barrona jadi dua daratan. Tapi kalau hujah yang lain, hujahnya kira-kira yang tidak memakai sakta. Tapi di situ tertulis bukan barrona jadi tidak pakai lam. Tertulis jadi balrona. Walaupun kita baca apa? Walaupun kita baca barrona. Kita baca dengan barrona, tapi tertulis di situ. Kemudian di sana tauqifiyah. Nabi SAW mengajarkan demikian. Jadi di sana namanya ada hujjah al-qiraah. Kan nanti bisa lihat pada hujjah al-qiraah, buku hujjah al-qiraah. Li Zanjawi. Nah, saya punya qiraah hujjah al-qiraah. Kenapa dibaca Maliki? Kenapa dibaca Saktah? Kenapa dibaca tidak Saktah? Kenapa dibaca Biyuta? Kenapa dibaca Buyuta? Semuanya ada hujjahnya. Baik, masuk sekarang. Kita baca dengan Saktah. Pada surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima tanpa ambil nafas. Baca coba. Semua. Iwaja qayyima. Iwaja qayyima. Jadi kalian tidak boleh ambil nafas di situ. Kita ulang sekali lagi. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Kalau kalian mau nyambung, enggak apa-apa. Katakan qayyima, qayyima liyunirabak. Nah, yang qayyima, es, yang rabak sana se'idam. Nah, majibah syarum ini. Sekalian sambung dengan ayat berikutnya, dengan satu nafas, enggak masalah di situ. Bacaan yang kedua, kalian baca dengan berhenti. Berhenti di situ pada, ayu wajah, ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا. Kalian baca dengan berhenti. Boleh kalian baca berhenti. Dan boleh kalian baca apa? Dengan sakta. Tapi yang mukaddam, yang lebih didahulukan adalah sakta. Baik. Kemudian alamatnya. Alamatnya biasanya tertulis di atasnya itu ada sin. Sin itu ada tanda sakta. Artinya sakta. Kemudian di bawahnya ini kok. Kenapa enggak ditulis? Oh, ini ada kili. Ada kili. Berarti ada tanda al-waqaf di situ. Al-waqaf awla di situ. Di sini ada sakta. Di atasnya markodina. Markodina ada sin, ada kili. Al-waqaf awla. Tapi yang rajih itu dibaca sakta lebih didahulukan. Baik. Qalu ya wailana man ba'asana min markodina. Hada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqa al-mursalun. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Baik. Boleh kalian baca dengan berhenti. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ini kan? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada man wa sadaqan mursalun. Baik, berikutnya yang wajib beribadah sakta pada manrok dan barron. Balron harus dibaca dengan sakta. Qira'ah Hafs an 'Asim. Kalla idza balaghati at-taraqiya wa qila man raqiyun wa dhanna annahu al-firaq. Tidak kuat nafas, satu ayat, tidak apa-apa. Kalla iza balagati taraqi. Yang? Wa qila man raqo. Wa dhanna an annahul firaq. Berikutnya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون kan nggak saya nirukan anak TVA. Di sana ada nada-nada dari Ustaz Syahrul Munir, juara pertama nasional, jadi bikin lagu enak lagunya. Lagunya kalau kalian bisa kuncinya di sini bisa bagus lagunya. Alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Baik lagi ke atas. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Itu artinya anak TPA. Pernah dengar enggak? Baik, berikutnya saya akan lihat pada pembahasan jawaz al-waqf al-sakt al-idgham pada maliyah halak. Sudah pembahasan sebelumnya, anda lihat pada halaman tadi maliyah ma'una anni maliyah situ. Boleh kalian baca berhenti, boleh kalian baca dengan sakta, boleh kalian baca dengan apa? Kita kawam. Kita baca berhenti sekarang. Ma awna anni maniyah. Demian. Halaka anni sultaniyah. Baik, kita baca dengan idgham. Ma awna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya. Bila sakta sekarang. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية طيب yang ketiga jawaz al-wasf al-waqf al-sakt baina suratai al-anfal wa bara'ah. Anda melihat pada akhir surah al-anfal, melihat pada mushaf atau langsung lihat kalian pada ikra-qira di ada situ. Anak kecil ini kenting terus ini, mau kenting apa mau main-main? Siapkan, kita sudah mulai masuk pada mushaf. Siapkan. Boleh kalian baca dengan apa tadi? Hah? Al-wasl, boleh? Al-waqf, boleh? Sakta. Kita baca dengan wasl sekarang. Dengan wasl. Karena antara anfal dengan bara'ah tidak ada basmalah di situ. Karena anfal tabi li surah bara'ah. Di situ ayat tentang perang. Jadi masih mengikuti surah bara'ah. Kita baca dengan wasl. Inna allaha bi kulli syai'in alimun bara'atun min الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أمين. Mana satu ya kerok dinafasin wahid. Yang satu nafas. Mana? Tak sesti. Baik. Tapi jangan dicepatkan. Jangan dicepatkan. Biasa bacanya. Kayak saya tadi. Padahal hinya kurang sedikit. Hinya kurang banyak sedikit. Kemudian minallah, tebalkan di situ. Minallah, tebal. Bahkan baca dengan wasal sekarang. Sekarang kita baca dengan sakta. Dengan sakta. Innallah bikulli syai'in alim. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أمين. Mania kerok. Siapa yang bisa baca satu nafas? Enaknya terbahas. Tersebut. Kalau enggak kuat, salat baro'ah aja. Sebagian anak-anak sudah dikuli syai'in alim, sudah nafasnya sudah habis. So. Inna allaha bikulli syai'in alimum alim bara'ah. Amin. Boleh dibaca dengan waqaf. Inna allaha bikulli syai'in alim. Ya. Inna allaha bikulli syai'in alim. Bara'atun min allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum من المشركين. أمين. مفهوم كلام. Bisa dipahami. Bisa dipahami. Terapkan sekarang. Mau dites sekarang. Dan anda lihat badannya kok kerati. Nanti saya tanya, kalian langsung berbunyi. Langsung diterapkan pada situ. Mana soal? Mana soal? Anda terakhir. Terakhir mana tadi? Anda sekarang Adam. Pada kalla idza balaghadit taraqiyah. Kalian baca situ. Dibaca dengan apa situ? Lihat daripada dibaca dengan apa? Kam ojo sana. Sakta saja. Sakta saja di situ. Coba baca sekarang. Yang saya kata. Baik. Berikutnya. Ma'aghna 'anni maliyah. Baca dengan sakta. Jangan dikokolahkan ghainnya. Aghna, aghna. Tidak boleh aghna. Tahan. Baik. Ini awam. Baca dengan awam. Singkat terakhir dibaca apa? Dibaca apa terakhir? Waqaf. Baca. Aw. Al-Ghain tebal. Aw. Nah. Anni. Baik. Innallaha bikulli syai'in alim. Baca sakta. Ayo. Kalau enggak kuat sampai balau aja kalau enggak kuat. Sakta. Ayo, baca. Kenapa? Demam panggung. Ada yang memang demam panggung. Nah, itu. Kalau sudah demam panggung, kalau maju sudah lupa semua. Nah, itu. Liprat. Saya ada sebagian teman-teman disuruh jadi imam. Padahal sebelumnya sudah lancar. Jadi imam keliru semua. Setiap ayat keliru terus. Depan panggung. Saya dulu pertama jadi imam di sana, ininya ketat terus, gak ada berhenti. Kakinya kotoran terus. Gak berhenti. Nah. Ayo baca. Sekta. Ulangi nomnya. Inna nombala lisah sana ya. Baro'ah. Mata wajib situ. Ah, kecil sekarang. Anda Ibrahim. Pada marqadina baca sakta sekarang. Qalu ya wailana baca. Qalu ya wailana mana qalu ya wailana. Min marqadina Wa'ad ar-Rahman. Belum sampai sini hafalannya. Belum sampai. Hada ma wa'ad ar-Rahman. Wa'ad ar-Rahman. Baik, sudah paham kita. InsyaAllah mahfum. Teruskan berikutnya. Pembahasan berikutnya. Ahkam ar-Ra'. Yang paling sulit sekarang adalah ahkam ra. Ahkam ra yang kita bagi jadi tiga. Mufakhamah dibaca tebal, kemudian marafaqah dibaca tipis, wajawaz al-wajhain boleh dibaca tipis dan tebal. Pembahasan yang paling sulit sini pada ra. Ra ini yang paling sulit karena harus betul-betul hafal. apa yang kita tuturkan di sini. Di sana ada pembagian lebih dari 20. Yang terlalu melebar. Sehingga kita ringkaskan di sini. Insya Allah sudah mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Pada pembahasan ahkam roh. Taib. Fakhomah tangkosin ila sitari aksan. Yang dibaca tebal. Yang terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama al-madmumah. Kalau roh itu dibaca bommah. Roh itu berharakat bommah. Ya harus dibaca dengan tebal. Seperti rubama nian. Rubama. Ruziqona. Ru nian. Ruziqona. Falakumur rubu'. Demikian. Falakumur rubu'. Ar-rusul. Ar-rusul. La'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun. Rusul Rabbi. Rusul Rabbi. Ru. Demikian. Ru. Rusul Rabbi. Rusul Rabbi. Siapa yang berikan contoh? Tanya, siapa yang berikan contoh? Bomba, awak bomba. Ruwaida. Ruwaida. Contoh lain. Hah? Aruni. Tuh. Contoh lain. Ya Allah. Contoh lain. Ini enggak di atas enggak? Di atas ini banyak. Dari akhwat yang ingin mendengarkan, termasuk orang kampung juga ingin mendengarkan. Contoh lain saya ingin contoh. Hah? Oli baca rum taib. Hah? Ra' dhammah. Hash? Fadharuha taib. Fadharu. Fadharuha. Ruzikona. Ayo. Hah? Zaruna. Baik. Ayo. Syams, asyamsu wal qamaru. Baik. Contoh lain. Ruhama. Ruhama ubainahum. Baik. Besar. Yang kedua, al-maftuhah. Yang berharakat fathah. Seperti Rabbana nian. Rabbana. Rabbuna. Rabbuna. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Yatafarraqun. Yatafarraqun. Ya'lamuna zahira. Syurakaihim. Baik. Wa khasira hunalik. Wa khasira hunalik. Baik. Saya ingin contoh. Fara'ahu. Jemian. Fara'ahu. Ra'akawkaba. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ رأفة دميان. رأفة. رأفة. رأفة. تلا لين. ورحمة. طيب. ها؟ رب العالمين طيب ها إبراهيم إسرائيل عمران أيوة إبراهيم إسرائيل عمران أيوة ها رضي الله عنهم ورضوا عنه طيب هم مبارك طيب براءة سرابيل إسرافة ها؟ ايه الرعد نعم قوّرت طيب كثير نعم ها؟ Ra yang berfathah. Pertama adalah dhammah, yang kedua fathah. Ra yang dhammah dengan ra fathah. Yang ketiga as-sakinah masbuqah bi dhamm aw al fath. Ya ra sukun yang didahului oleh dhammah atau fathah. Seperti turja'un, yang murusida, yang murusida. Ke contoh yang arak sukun di dahulu ya dhamma. Marfu'ah fathah. Ayo, wal mursalat, yang wal mursalat. Contoh lain. Quran, yang Quran. Ayo, baik. Contoh lain. Mirsad kasrah sebelumnya. Burhana, taib. Burhanu, burhana, taib. Murtad, taib. Masya Allah, kira. Kemudian rasukun yang jalan oleh fathah. Arubaba, yang Arubaba. Yarubita. Yarubita. Arba'ah. Arba'ah. جعل لكم الأرض من جعل لكم الأرض طيب سنرى يا سيما أرحم من مرحمة مريم مرقدنا مرقدنا ترجعون qira'ah lain tarajiu. Ewa contoh lain martiqo mirfaqo martiqo qira'ah lain ada qira'ah lain tayyib marjiuhum tarajiu yarjiun. Ewa ana ya Fuad ya Allah Qarna Qarnain Ya Dzal Qarnain Ya Dzal Qarnain. Mana Dzal Qarnain? Keluar. Dzal Qarnain keluar ya. Ya Dzal Qarnain, jangan keluar. Dzal Qarnain yang punya dua tanduk. Nah. Baik. Berikutnya as-sakinah. Masih lama kan? Masih lama. Baik, insyaallah selesai. As-sakinah masbuqah bi dhamm aw al-fath walau takhalla bainahuma waqf. Ya ra pada waktu berhenti. Jadi ra pada waktu berhenti yang didahului oleh apa? Dhammah atau fathah. Walaupun terhalang di antara ra dengan dhammah dan fathah itu sendiri. Ini terhalang. Terhalangnya dengan apa? Dengan sukun. Karena dengan sukun situ. Ya ra as-sakinah masbuqah bi dhamm aw al-fath walau takhalla bainahuma waqfun. Ya ra dikala berhenti yang didahului oleh dhammah atau fathah walaupun terhalang antara ra itu sendiri dengan fathah atau dhammah. Dan sekarang contoh yang tidak terhalang. Terhalang. Al-Qamar. Yang Al-Qamar. Yang terhalang. Al-Fajr. Yang Al-Fajr. Nah, itu terhalang. Antara roh mati. Roh pada waktu berhenti dengan apa? Dengan fathah. Al-Fajr. Yang Al-Fajr. Kemudian contoh lain. Gak terlalu banyak sabun. Yang terhalang Ghafur. Jamian Ghafur. Roh mati didahului oleh dhammah. Terhalang dengan apa? Sukun di situ. Dengan sukun. Kemudian Ad-Dubur. Jamian Ad-Dubur. Ini langsung Ad-Dubur. Ad-Dubur. Baik. Al-dukur. Amin. Al-dukur. Fahim. Wal-akhbar. Amin. Wal-akhbar. Ya enggak, ini terhalang ini. Contohnya enggak terhalang sekarang. Saya berikan contoh sekarang. Nudur wajhan. Nanti pembahasan berikutnya. Fi zubur. Naam, fi zubur. Langsung ke situ. Az-zubur. Baik. Yang enggak terhalang sekarang, baik dahului oleh dhamma atau fathah? Akbar, adbar. Ewa. Asfar. Hendak jadi sakit beliau. Ini mana antum sakit? Contoh lain. Sudah tadi nudur, itu pembahasan berikutnya. Aynal mafar. Baik, aynal mafar. Baik, ayo. Al-abtar, al-kawthar. La wazar. Baik. Bin nudur, nah, karena disitu ada alif lamnya. Bin nudur, enggak apa-apa situ. Mustaqar. Baik. Kathir, nah, kathir. Kan kalau pengenannya ditulis sendiri-sendiri. Baik. Berikutnya. Yang terhalang sekarang. Yang terhalang. Seperti. Al-Qahhar. Jamian. Al-Qahhar. Baik. Syakur. Jamian. Syakur. Ghafur. Ghafur. Baik. Kami al-lukur. Al-lukur. Al-akhbar. Al-akhbar. Nah, contoh lain sekarang. Yang terhalang ini. Wattur. Wa kitabim mastur. Fi rakim. Ada. Kullu. Baik. Situ pada wattur. Banyak contohnya. Rakim mansur. Wa baitil ma'mur. Wa saqful marfu. Banyak situ. Ayo. Kaffar. Baik. Innal insana ladzulumun kaffar. Baik. An-nar. Baik. An-nahar. Ini yang belakang musyawarah gimana? Kembali-kembali ke asal yang belakang. Jangan rame. Ya Allah, kembali ke asal. Temannya masing-masing. Kalau enggak paham, diam saja. Diam, saya menirukan. Soalnya nanti lama-lama paham. Tapi kalau rame, mengganggu temannya. Baik, berikutnya yang dibaca tebal. Ba'da al-hamzah al-wasl. Dia ra. Yang dijalani oleh hamzah wasl. Ra sukun itu maksudnya. Yang dijalani oleh hamzah wasl. Walaupun sebelumnya didahului oleh apa? Oleh kasrah. Seperti irji, jami'an. Irji. Irukam ma'ana. Yang? Irji'u ila. Irji'u ila abikum. Yang? Illa liman irtada. Yang? Illa liman irtada. Illa liman irtada. Illa liman irtada. Enggak contohnya. Baik, berikutnya. Wa qur rabbi irhamhuma. Wa qur rabbi irhamhuma. Contoh lain. Tasada. lain di sini nanti. Contoh lain itu. Contoh, coba ini contoh. Warham. Baca irham. Kalau membaca dihilangkan wawunya, irham. Contoh lain ya. Warzukhum. Sebelumnya itu fathah, itu pasti. Tapi kalau kalian baca urzukhum. Baik. Ayo, coba yang sebelumnya kasroh. Irji'i. Kemudian irji'un. Qala rabbir rji'un. Rabbir rji'un. Tak. Contoh lain. Amin contoh enggak? Bersaudara enggak? Eh? Contoh lain nanti itu. Baik, berikutnya. Illal maradada wa akhadna. Saya sakin am masbuqa bil kasr wa bada harfu sila di kalimat wahidah. Dia ra sukun yang didahului oleh kasrah. Ra sukun yang didahului oleh kasrah. Yang setelahnya huruf istila dalam satu kalimat. Syaratnya di situ. Ra sukun sebelumnya kasrah. Setelahnya apa? Huruf istila dalam satu kalimat. Syaratnya dalam satu kalimat situ. Maka harus dibaca dengan tebal. Seperti kirtas. Ini yang? Kirtas. Al-mirsad. Al-mirsad. Mirsada. Mirsada. Falawla nafara min kulli firqah. Ini yang? Ah, saya ingin contoh coba. Contoh lain. Selain ini. Mirfaqo. Mana istilahnya? Rasulnya apa situ? Ayo saya ingin contoh sekarang. Hah? Ada enggak? Tadi sudah mirsada. Markadina. Sebelumnya ra-nya fathah situ. Ra-nya kasrah sekarang. Sebelumnya sebelum ra kasrah. Setelahnya fathah, fathah, fa itu setelahnya. Setelahnya huruf istila. Tadi al-mirsad. Labil mirsad. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain kecuali ini aja. Nah, kirtas al-mirsad, jadi sana ada mirsad, mirsada, dengan irsada. Itu nanti tinggal apa? Tinggal penggabungan. Ada labil mirsad, irsada, mirsada, nah itu. Dan firqah. Baik. Enggak ada contoh lain. Kalau al-mirsad, mirsada dari wazan di sini banyak sih itu. Dari wazan di sini banyak. Kalimatnya cuma ini aja. Baik. Jadi harus dibaca tebal. Kalau setelahnya apa? Ra, setelahnya setelah ra sukun itu apa? Huruf istila dalam satu kalimat. Syaratnya di situ dalam satu kalimat. Ah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan sekarang? Dari keterangan tersebut di atas tadi ra yang dibaca tebal. Anda ya Iram. Khulasa, la tanur. Ra, dhamma, ayo. Fathah. Taib, ra sukun yang dijalani oleh dhamma atau fathah. Taib. Taib, hamzah wasl. Sebenarnya dijalani oleh hamzah wasl. Taib. Setelahnya harf istila. Dengan syarat. Ayo. Bagi wahid. Manitur. Ra. Ra itu berhenti. Walaupun ra itu kasrah. Apa ra kasrah? Tapi karena berhenti. Yang dijalani oleh apa? Fathatu dhammah. maka membaca dengan tebal. Walaupun ro itu sendiri apa? Kasroh. Seperti wal fajri. Wal fajri. Kalian baca dengan tebal karena waktu berhenti. Wal fajr. Yang nah, itu. Kalau kalian baca terus, baca dengan tipis. Dengan tipis. Jadi kalau berhenti, walaupun itu kasroh, tapi karena waktu berhenti didahului oleh dhammah atau fathah, maka harus dibaca dengan tebal. Dengan tebal. Nah, contoh lain. Contoh lain, ra itu kasroh. Tapi waktu berhenti. Habis sebelum ini didahului oleh fathah atau dhammah. Balayain asri. Asrin. Tayyib. Ayo. Contoh lain. Lailatul Qadri. Baik. Kalau kalian baca dengan berhenti Lailatul Qadr. Jadi kan? Lailatul Qadr. Kalau kalian baca terus Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi kan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang penting jangan lupa di merojah. Kalau tidak merojah, nanti selesai. Sekali lagi, kalau selesai, nanti selesai aja. Tanpa merojah, selesai, tutup. Apalagi sudah diletakkan di bawah bantal, udah. Hilang, udah. Belajar sebulan, yang nempel cuma sedikit. 1% mungkin yang nempel. Ini kerugian yang besar. Jangan kalian buang waktu. Jadi harus di merojah. Kalau perlu kalian selesai ini langsung ngajar itu akan lebih menempel. Jadi kita sudah mengajar mulai kecil, jadi waktu di aliyah sudah mulai mengajar kalau ahna wamat itu, kemudian kuliah ngajar juga sampai di Yaman pun ngajar. Nah. Jadi akan menempel kalau kalian ajarkan. Baik. Kemudian di samping itu kalau kalian ingin mendalami harus cari buku-buku tajwid dalam upaya pengembangan itu sendiri, pengembangan ilmu tajwid. Kalau ilmu qiraat ini terus terang aja belum bisa diajarkan. Nanti kalau kalian sudah betul-betul mungkin hafalannya baru kita ajarkan insyaallah qiraat. Karena qiraat butuh waktu yang panjang. Waktu panjang. Nanti kalau enggak, mungkin kalian bisa bledruin hafalannya. Jadi kisur hafalannya. Jadi banyak di sana bacaan-bacaan yang menyelisih qiraat hafz. Seperti yahsibu al-biyut siyukha fatathabbatu maliki الزراطة السراطة ملك عليهم banyak sekali. Baik, lanjutkan sekarang. Lanjutkan atau sudah istirahat? Sudah apa ya? Istirahat. Sudah kasih istirahat apa? Istirahat teruskan. Astamir. Ewa asal nasamirna. Katakan sekarang. Katakan anda melihat pada surah Al-Qamar. Rantaknya sekarang. Lihat mushaf pada surah Al-Qamar. Seorang haid boleh memegang mushaf. Entar ya Ibrahim. Orang yang perempuan yang haid boleh memegang tak? Apa dalilnya? Dalilnya anda ya jadi. Dalilnya apa? Dah kita sebutkan kemarin. Man yadkur adillah. Hadis Sumamah bin Usal. Ketika apa diikat di masjid. Padahal dia dalam keadaan kafir. Dalil lain. Hadis Abi Hurairah. Dalam muslim la yajuz Ya, seorang muslim tidak najis. Ayo. Al-kalb. Jadi anjing biasa apa bolak-balik di masjid Nabi SAW, kencing, perak dan lainnya. Ada yang lain. Ada Aisyah. Hanya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika haid, fa amara mana fa atazruni fa yubashiruni wa ana haid. Naam. Baik. Di umdah rahkam ada situ. Sudah hafal siapa? Banyak kan? Alhamdulillah sudah banyak hafal. Saya masuk pada surah Al-Qamar, praktiknya sekarang. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اقتربت الساعة وانشق القمر. إمين. اقتربت الساعة وانشق القمر. من الشاهدين sekarang. عندك من الشاهدين situ. على أحكام الرأى sekarang. Pak Musam dah. Belum Pak Musam dah Pak Musam. Punya Musam dah. Hendak musaf? Hendak musaf? Ayo di bawah. Mana syahnya? Kecil. Orang yang baca tebal. Anda yang khalis. Pada ikat tarab pada syah kedua. Anda hamman. Tarab lemah. Anda ke imam? Siapa yang menyebutkan? Arab pada waktu berhenti. Arab pada waktu berhenti. Yang didahului oleh apa? Fathah. Al-Bammah. Jadi disini didahului oleh Fathah. Iqtarabatis ساعة وانشق القمر. أمين. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. أمين. Itu pada sihru ada khilaf situ. Kalau waras dibaca tipis sihrum itu tipis, kalau waras saja mustamir. Demikian mustamir karena apa? Karena di situ bertasdi, jadi baca agak menguat. Wa in yarau ayatai yu'ribu wa yakulu sihrum mustamir. Demikian. Wa in yarau ayatai yu'ribu wa yakulu sihrum mustamir. Mana syahidnya? Anda yang maru. Aina syahid? Ini bisa tebal. Aina syahid? Enggak perhatian. Mana Ismail? Mana Ismail? Ini samanya siapa ini? Ziyad. Jihad. Anda Jihad. Ya Rau. Nah, syahad kedua. Ya Samama. Mana syahad kedua? Ewa, Sihrum. Wakallamu wattaba'u ahwa'ahum. Jadi yang? Wa kullu amrin mustaqir. Sebenarnya kalau sudah masuk, apa masuk? Kalau selesai semuanya baru kita terapkan. Insyaallah ini kalau sudah selesai semuanya kita terapkan nanti. Ini banyak contohnya di situ Al-Qamar. Kemudian Al-Muddatsir. Satu apa lagi? Yang banyak arahnya. Wattur. Satu lagi. Al-Fitar. Baik. Yang banyak arahnya gitu. Yang paling banyak pada surah Al-Qamar. Judulnya adalah Al-Qamar. Baik. Sampai ada pertanyaan? Kalian sudah banyak yang payah. Kalau mau maaf ditutup. Saya pengen masuk nanti. Bisa mukhaffaf, bisa mutsaqqal. Tergantung di situ. Kalau setelahnya idgham atau tasdid, maka menjadi mutsaqqal. Nah. Dan tidak ada yang apa? Mutsaqqal kecuali huruf lam dan sin. Sin. Itu aja. Kalau lam dan sin itu istirahat di situ. Jadi kadang-kadang mukhaffaf, kadang-kadang mustaqol, tergantung. Kalau dia diadhamkan menjadi mustaqol, kalau tidak diadhamkan mukhaffaf. Baik. Kelas. Kalau kalian sambung harus kalian pakai sakta. Sambung harus disakta. Boleh kalian berhenti di situ. Berhenti. Manufad apa? Iwaja. Qayyimah. Kalau kalian baca terus, maka harus dibaca dengan sakta. Pada surah Al-Kahfi. Baik. Fadal. Sudah enggak ada. Yang kesulitan, merasa kesulitan enggak? Sulit. Insyaallah nanti kalau sekarang masih mudah kan, nanti pembahasannya agak sulit, enggak apa-apa, sebentar lagi insyaallah. Ada pertanyaan? Mafhum? Akhir sekian. Banyak makan waktu. Soalnya.